Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang lain. Dalam kertas ini ada dua pertanyaan. Pertama, sholat sunnah apa yang dibolehkan ketika safar? Begitu bunyi pertanyaannya. Jawabannya bahwa Nabi SAW dalam safar-safar beliau tidak meninggalkan dua sholat sunnah, yaitu witir dan qabliyah subuh. Adapun sholat-sholat sunnah yang lain, yakni maksud saya rawatib, beliau tidak mengerjakannya. Salat duha terkadang Nabi mengerjakannya.